إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله عزكم الله masih dalam bab Ihya Ilmawat. Bab tentang menghidupkan tanah yang mati. Telah lewat penjelasan daripada masalah ini, definisi daripada Al-Mawat. Al-Mawat di sini artinya adalah Al-Ardul Ba'irah. Tanah yang rusak. Yang tidak terawat, allati la yu'lam laha malik, dan tidak ada pemiliknya, tanah yang tak bertuan. Perkara ini dibahas di dalam ahkam fiqhiyah yang ditopang dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, serta dikuatkan dengan ijma al-ummah. Sebagaimana ini telah dibahas. Dan untuk seseorang dinyatakan dia telah menghidupkan tanah yang mati tersebut, ada syurut yang telah dijelaskan pula. Al-Muhim itu semua dimurojaahkan. Ya. Dia sudah memagarinya dengan tembok yang apabila dia berada di dalam pagar tersebut tidak terlihat dari luar. Dia telah menggali sumur padanya dan memberikan batasan-batasan, dan dia beri sumur tersebut dengan nama dirinya dan ma'ruf di kalangan manusia. Maka dengan penggalian sumur tersebut dia berhak atas tanah dengan ukuran sekian-sekian tiro. Bagaimana kemarin telah dijelaskan pula. Atau dengan dia menghidupkan tanah tersebut berupa mengalirkan air sampai ke tanah yang mati tersebut. Atau dia menimbun rawa-rawa. Ya. Mengeringkannya, menghilangkan berbagai macam tanam ilalang yang ada padanya, menyingkirkan berbagai macam bebatuan-bebatuan yang menghalanginya, dan semisalnya kemudian dengan itu dia menghidupkan tanah tersebut yang sebelumnya merupakan rawa-rawa yang mati. Maka apabila seseorang melakukan hal tersebut, salah satu daripada empat asbab yang dengannya tanah yang mati menjadi hidup, maka dia malakaha bijami' ma fiha, memiliki dari seluruh apa yang ada padanya. Dikecualikan darinya adalah al-ma'adin al-zahirah. Al-ma'adin al-zahirah. Yani apa yang terdapat tertimbun dalam tanah tersebut. dari bahan-bahan tambang, semisal minyak tanahnya, kapurnya, ataupun di sana ada semisal tembaga, nikel, dan yang lainnya. Maka itu semua amalin muslimin. Tidak boleh untuk dimonopoli. Kecuali dengan cara-cara yang telah dijelaskan pula pada pertemuan yang lalu. Yang dengan itu dia memiliki hak karena dia telah yakni telah berada di apa istilahnya di dalam kuasa dia, dia yang mengeluarkannya, kemudian dia telah mengemasnya dan sebagainya. Tetapi tempatnya yang menjadi sumber daripada al-ma'adin adz-dzahirah tersebut tetap dia tidak boleh untuk memonopolinya. Kemudian saya membawakan hadis sebagai dalil hal tersebut. Kemudian terakhir, hukum daripada at-tahajjur. Tahajjur ini belum sampai kepada ihya'ul mawat. Dia hanya sekedar meletakkan sesuatu pada tanah yang mati untuk kemudian dia garap semampunya, belum sampai pada taraf misalnya dia menggali sumur baik belum sampai keluar airnya. Dia berusaha untuk mengalirkan air sampai di situ tetapi belum sampai ke situ. Dia sudah berusaha membatasi tetapi tidak kemudian membuat tembok. Al-muhim syarat-syarat yang disebutkan ya, atau salah satu daripada empat syarat yang disebutkan belum terpenuhi padanya. Tapi dia sudah membuat ya, membuat daripada batas-batas tanah tersebut. Maka ini namanya tahajjur dan pelakunya disebut muhtajir. Maka al-muhtajir, orang yang melakukan tahajjur tersebut, dia memiliki hak dari sisi lebih berhak dibanding orang lain, iya. Dan tahajjur tersebut pun juga bisa diwariskan kepada ahli warisnya, bahwa ahli warisnya lebih berhak terhadap tanah tersebut dibanding orang lain. Tetapi belum boleh untuk kemudian dia menjualnya, ataupun mengklaim sebagai miliknya. Dia hanya memiliki hak dalam artian dibandingkan orang lain terhadap tanah tersebut, dia lebih berhak. Kemudian, waliul amr dalam perkara ini, pemerintah, hakim ataupun yang semisalnya, yang mengatur urusan pertanahan mereka yang kemudian memberikan batasan waktu kepada muhtajir hingga dia mampu untuk menghidupkan tanah tersebut. Memberikan batas waktu. Kalau setelah diberikan batas waktu tetap juga tanah tersebut terbengkalai, maka penguasa setempat berhak untuk kemudian menariknya dan menyerahkan kepada orang lain yang sanggup untuk mengelolanya. Umar bin Khattab menyatakan, beliau berkhutbah dalam mimbar, di atas mimbar ya. Man ahya ardon maitah fahiya lahu wa laisa lil muhtajir haqqun ba'da salasini. Barang siapa yang menghidupkan tanah maitah, tanah yang mati, maka dia lebih berhak atas tanah tersebut. atau fahiyallahu, dia tanah tersebut menjadi miliknya. Ini karena dia telah menghidupkannya. Walaisa lil muhtajir. Nah, sekarang pembahasannya adalah bagi orang yang hanya sekedar tahajjur saja. Beliau mengatakan walaisa lil muhtajir haqqun ba'da thalasinin. Tidak ada hak bagi muhtajir terhadap tanah yang dia berikan batasan setelah 3 tahun. Diberi batasan atau diberi muddah masa oleh pemerintah selama 3 tahun. Ini kesempatan kamu untuk kamu jadikan tanah tersebut hidup. Itu makna daripada wa idza tahajjara mawatan. Makna daripada tahajjur. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullah berikutnya au uqti'a ardon. Uqti'a dipotongkan, yakni dipetok. Diberi bagian oleh hakim, oleh penguasa, pemimpin, ya, pemerintah. Tentunya pemerintah terkait ya. Memang bagian memberikan hak-hak seperti ini. Apakah kementerian tertentu ataukah misalnya. Memberikan kepada seseorang, Uqti'a ardhon. Diberi, dia dipetok, diberi bagian satu tanah. Bahwa ahakku bihan. Maka dia lebih berhak terhadap tanah tersebut dibanding yang lain. Dan al-iqta ini ada macam-macamnya nanti akan kita sebutkan. Artinya diberi oleh pemerintah hak untuk menghidupkan tanah. Ini bagian kamu. Sekian. 1 hektar kah? 2 hektar kah? Untuk kamu hidupkan. Kamu garap. Kalau kamu bisa, maka itu menjadi milikmu. Dan al-iqta nanti ada macam-macamnya kita akan sebutkan, insyaAllah. Kemarin telah kita berikan beberapa contoh kalau tidak salah ya. Rasulullah SAW memberikan kepada Zubair bin Awam petok. Anak Rasulullah SAW akto'a Zubair bin Awam ardhon. Rasulullah SAW memberikan untuk Zubair bin Awam ya, bagian daripada tanah. Kemudian juga karena Nabi SAW akta'a ardul aqid di Bilal ibn al-Harith. Rasulullah SAW memberikan petok ya, bagian tanah ardul aqid, ya, nama tempat itu ardul aqid, untuk Bilal ibn al-Harith. Wa aqta'a ardhan fi Hadramaut li Wa'il ibn Hujr. Juga kepada Wa'il bin Hujr. Juga kepada Umar, kepada Utsman dan kepada sahabat-sahabat yang lain. Dilihat kembali catatannya pada pertemuan yang telah lalu. Betul ya, sudah disampaikan ini ya. Belum. Jadi, kalau belum, ana tambahkan di sini. Ini di dalam hadis Rasulullah SAW memberikan kepada Bilal ibn al-Harith tanah yang disebut dengan Ardul Aqid. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqta'a Bilal ibn al-Harith ardon tawilatan aridah. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bagian tanah kepada Bilal ibn al-Harith, tanah yang luas dan lebar, tawilah aridoh. Dan pada riwayat yang lain disebutkan atqa al-aqiq, yakni tanah tersebut namanya al-aqiq. Beliau memberikannya kepada Bilal ibn al-Harith. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Juga hadis dari Alqamah ibn Wa'il. An Abi dari bapaknya, yakni Wa'il ibn Hujr. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqta'ahu ardon fi Hadramaut. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan untuk Wa'il bin Hujr tanah di Hadramaut. Memberi di sini maksudnya memberikan sebagai petok, ya, masih dalam bentuk petok, dalam artian itu diberi bagian untuk dikerjakan dan digarap dan diberi masa waktu, tenggang waktu. Atau iqta' di situ adalah iqta' tamlik. Nanti ada iqta' itu ada macam-macam, ada iqta' tamlik, ada iqta' istighlal, ada iqta' irfad, ada iqta' ijar, istijar. Hadis dikeluarkan oleh Tirmizi dan disahkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kemudian juga dari Umar ibn Dinar. Dia mengatakan, "Lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata aqta'a Abu Bakrin wa aqta'a Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma." Di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau memberikan bagian tanah kepada Abu Bakar dan kepada Umar radhiyallahu anhu dengan bentuk al-iqta'. Untuk dikerjakan dan digarap. Setelah dihidupkan, baru menjadi miliknya. Kalau ternyata ditelantarkan, maka pemerintah yang memberikan petok tadi berhak menarik kembali. Demikian pula dulu di negeri kita ini pada masa-masa dahulu, Orde Baru, pemerintah memberikan semacam, ya ini pemerataan begitu, pemerataan masyarakat. Ada daerah-daerah yang belum terjamah manusia, tanah-tanah yang masih mati, belum tergarap. Daerah yang luas tetapi penduduknya sedikit. Sedangkan di Jawa, ya, berjubel manusia. Maka pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan. Apa yang disebut dengan transmigrasi. Transmigrasi. Itu program yang Masya Allah sebetulnya. Masya Allah. Kepedulian pemerintah yang sangat besar kepada masyarakatnya. Kepada rakyatnya. Difasilitasi oleh pemerintah untuk kemudian warga-warga desa ataupun warga daerah tertentu dipindah ke tempat yang lain, diberi tempat, diberi tanah 2 hektar masing-masing. Satu hektar untuk tempat tinggal dan kebun, 1 hektar untuk sawah. Luar biasa. Sehingga Ya, kalau yang berhasil dalam transmigrasi ya bisa makmur di sana. Memang butuh perjuangan karena memang menghidupkan lahan yang mati di sana. Harus babat alas istilahnya. Berat memang. Dan kebanyakannya berhasil. Transmigrasi ke Sulawesi, transmigrasi ke Kalimantan. Daerah-daerah yang masih belum terjamah manusia. Selama masih beberapa bulan atau bahkan tahun masih mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Baik berupa sandang atau pangan. Sandang, pangan. Kalau papan memang sudah dari awal sudah dibuatkan. Jadi pindah ke sana itu dalam keadaan sudah ada tempat tinggal. Tempat tinggalnya dari kayu dan rumah joglo. Ya, begitu. Kenapa kok rumah joglo ya? Karena banyak binatang buas di sana. Kalau tidak buat joglo ya bisa bahaya. Bisa diterkam sama harimau. Dan masih sering banyak. Apalagi di Sulawesi itu ada namanya Anoa. Anoa itu seperti apa ya? Kambing hutan begitu ya. Pokoknya ganas lah dia. Nah, Anoa, Sulawesi mana? Nah, Azril, gimana? Apa Anoa? Ya? Sejenis babi. Anoa, ya. Sejenis babi. Ganas itu. Adapun ular itu sudah menjadi hal yang biasa. Masuk rumah, ya. Karena ular dia bisa merambat ke atas ini. Tapi aman dari gangguan binatang-binatang yang ganas seperti Anoa dan misalnya tadi. Dan karena biasanya juga tidak hanya satu dua ya, biasanya bahkan kadang satu desa, istilahnya bedol desa, pindah, transmigrasi semua. Ini program ini kalau dihidupkan kembali, masya Allah. Dan itu menjadi di antara mata pelajaran yang kita pelajari di waktu SD dulu. Pada masa Orde Baru ada pelajaran membahas tentang masalah transmigrasi, program-program pemerintah ini itu. Masya Allah. Kembali kepada pembahasan al-iqta. Iqta ada beberapa macam. Yang pertama adalah iqta utamlik. Iqta utamlik. Artinya pemberian bagian tanah tersebut dalam rangka memang diserah terimakan. Diberikan kepada warga yang diserahkan padanya tanah tersebut oleh pemerintah. Karena ikta tersebut adalah ikta utamlik, maka si pemilik dia berhak untuk menjualnya, untuk memberikan kepada yang lain, untuk membagi-bagikannya. Dan kalaupun meninggal untuk diwariskan kepada ahli warisnya sebagai kepemilikan. Akan tetapi dalam perkara ini tidak kemudian serta-merta dengan enaknya ya, penguasa memberikan kepada orang-orang yang dia suka. Ada pertanggungjawaban secara moral di hadapan manusia dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla atas pemberian-pemberian tanah tersebut. Kalau itu bentuknya adalah tamlik ya. Karena disyaratkan iqta'ut tamlik ini tidak boleh diberikan kepada individu melainkan hanya sebatas apa yang dimampui olehnya untuk dikerjakan, untuk digarap. Misal yang tadi dicontohkan 2 hektar. Betul-betul digarap ya, bukan kemudian sampai di sana setelah itu dia jual begitu. Enggak, dikerjakan. Ini pembagian atau pemberian tersebut selayaknya. Kalau dibeli, kalau diberi lebih daripada kadar yang dia sanggup untuk dikerjakan atau yang secara umum lah, secara urfe, dimampui untuk seseorang mengerjakannya, maka hal tersebut akan mengarah kepada tadi, akan terlantar. Dan iqra' ut-tamlik yang seperti ini difatwakan oleh para ulama, diperbolehkan iqra' ut-tamlik dari penguasa kepada orang-orang tertentu, individu-individu daripada rakyatnya. Dan zahir daripada apa yang tadi disebutkan dari Rasulullah SAW itu juga di antara bentuk-bentuk iqra' ut-tamlik. Kemudian yang kedua adalah iqta' istiglal atau istijar. Yakni istiglal hanya sebatas penggunaan atau pengambilan hasilnya saja, sedangkan tanahnya masih milik penguasa. Diberi hak oleh penguasa. Misalnya ada tanah milik perhutani di sana, dipekerjakan kepada masyarakat. Bagian kamu ini, bagian kamu sana ini, bagian kamu ini. Kerjakan. Hanya sekedar mengambil hasilnya semata. Tidak memiliki kepemilikan terhadap tanahnya. Dia kerjakan tanah tersebut, hasilnya dia ambil. Ini namanya itu istighlal atau istijar. Dan ini yang dilakukan pada masa Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan. Kalau ternyata kemudian tidak dikerjakan dan tidak terambil kemanfaatan, maka penguasa kembali mengambilnya. Dia kembali mengambil daripada tanah tersebut. Pemerintah, penguasa setempat. Kemudian yang ketiga, iqta'u irfaq. Irfaq, iqta'u irfaq. Ia ini pemerintah, penguasa, atau wakilnya, atau yang terkait, pihak-pihak yang terkait, memberikan kebijakan tanah-tanah negara ya, untuk dibangun dan dijadikan sebagai tempat-tempat yang bisa dipakai untuk masyarakat, tempat-tempat duduk di jalan, taman-taman kota, dan semisalnya. Alun-alun. Ini masuk dalam ito irfak dari pemerintah untuk masyarakat. Di situ dibuat berbagai macam permainan-permainan. tanah dihidupkan, kemudian dilestarikan, dibudidayakan untuk kemaslahatan daripada masyarakat. Dan ini banyak sudah terjadi dalam artian ya, di negeri kita ini di setiap provinsi atau bahkan kabupaten ada iqta'u irfaq ini. Dibuatkan taman-taman kota, tempat-tempat berteduh masyarakat, tempat-tempat duduk. Halaman-halaman yang luas, jalan-jalan, trotoar-trotoar, tempat lalu lalang orang. Ini maksudnya semua adalah iqta'u irfaq. Sedangkan yang dimaukan oleh Asy-Syaikh au uqti'a ardhon fa huwa ahaqqu biha di sini adalah iqta yang belum sampai pada tamlik. Karenanya beliau menyatakan wala yamlikuha. Wala yamlikuha ini kembalinya kepada tahajjur dan iqta. Dan seorang belum menguasainya, memilikinya, dalam artian tanah yang diberikan kepadanya secara tahajjur ataupun secara iqta, hatta yuhyi yaha bima taqaddam, hingga dia bisa menghidupkannya dengan apa yang telah lewat. Ya, ini dengan cara dia tembok, atau dengan cara dia gali sumur sampai mengeluarkan air dan dia beri nama sumur tersebut dan ma'ruf menjadi nama dia dalam artian sumur tersebut. Sumur fulan. Atau mengalirkan air sampai kepadanya. Atau kalau itu masih bentuknya rawa-rawa dia timbun dan dia jadikan sebagai tempat yang bisa dihuni, ditanami dan misalnya dia hidupkan dengannya. Dia buang apa-apa yang mengganggu padanya. Dia potong pohonan-pohonan ataupun berbagai macam rumput ilalang yang ada padanya. Dan seterusnya dari apa yang telah disebutkan terkait dengan asbab ataupun terkait dengan apa ihya'ul mawat, menghidupkan daripada tanah yang mati. Adapun semata-mata baru sekedar tahajjur atau iqta' yang tadi disebutkan yang disyaratkan oleh Syekh, maka belum kemudian menjadi miliknya. Wallahu a'lam bishawab. Clip ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini, kita pelajari dan dengan ini selesai pembahasan terkait dengan masalah ihya'ul mawat. Berikutnya kita akan bahas tentang masalah al-ju'alah dan ijarah. Bismillah. Naftabilahu wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim.